sallallahu alaihi wasallam pada tanggal 8 Hijriah. Ibn Abil Izz rahimahullah ta'ala menyebutkan tanggal 10 Rabi al-Awwal. Adapun jumhur ulama menyebutkan bahwa kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tanggal 12 Rabi' al-Awwal, dan itu bertepatan dengan al-Ishrin min Nisan, tanggal 20 di bulan April pada tahun Masehi. Dan telah kita terangkan pula bahwa kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bertepatan dengan tahun terjadinya sebuah peristiwa besar di masa jahiliyah, peristiwa Ashabul Fil, yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dan menerangkan dalam firman-Nya tentang kisah mereka. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Yang ini terjadi sebagaimana telah kita terangkan pada tahun kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para ahli sejarah menyebutkan bahwa 50 hari setelah kejadian pasukan tentara gajah yang dipimpin oleh Abrahah yang hendak menghancurkan Ka'bah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam lahir pada tahun tersebut. Dan Abrahah, seorang yang beragama Nasrani, yang dia menguasai wilayah Yaman ketika itu, berkeinginan untuk membangun gereja Kanisa Qulais yang besar, yang bertujuan untuk mengalihkan manusia yang mereka biasanya mendatangi Al-Ka'bah, Baitullah, agar mereka mengalihkan perjalanan mereka menuju ke negeri Yaman, menuju ke Sana'a. Maka Abraha pun membangun gereja yang besar, dan ia bertujuan untuk menghadiahkan kepada Raja Habasyah ketika itu, dan berkeinginan untuk mengalihkan manusia dari Al-Ka'bah Baitullah menuju ke kanisah yang dibuatnya. Namun setelah bangunan tersebut jadi, maka salah seorang masuk ke dalamnya dan buang hajat di dalamnya. Maksudnya dia ingin meremehkan bangunan tersebut, bahwa tidak sepantasnya mengalihkan manusia dari Ka'bah menuju ke kanisah, ke gereja yang dibangun oleh Abraha. Maka keesokan harinya ketika berita sampai kepada Abraha bahwa ada seorang yang buang hajat di dalam gereja yang dibangunnya, maka dia pun marah besar. Maka dia bertekad untuk mengirim pasukan besar dan memimpinnya untuk berangkat ke Makkah menghancurkan Ka'bah. Tujuannya adalah untuk menghancurkan Ka'bah. Maka mereka pun melakukan perjalanan yang sebagiannya mereka mengendarai gajah, termasuk Abraha ketika itu. Maka di masa-masa perjalanannya mereka sempat bertemu dengan kabilah-kabilah Arab yang hendak menahan pasukan gajah ini untuk melanjutkan perjalanannya ke Makkah, karena mereka juga orang-orang yang memuliakan dan mengagungkan Ka'bah. Namun setiap kali dihadang, kabilah-kabilah Arab tersebut terkalahkan oleh pasukan gajah ini. beberapa kali mereka berupaya untuk menahan laju pasukan ini, namun mereka tidak berhasil, yang menunjukkan kekuatan yang sangat besar yang dimiliki oleh Abrahah dan pasukannya. Sampai kemudian tiba di wilayah Mina, di sebuah lembah yang disebut Wadi Muhassir, maka mereka pun beristirahat untuk bersiap-siap menyerang Ka'bah. Tujuannya bukan berperang dengan masyarakat Arab atau bangsa Quraisy yang menjaga dan memelihara Ka'bah. Tujuannya adalah untuk menghancurkan Ka'bah. Untuk menghancurkan Ka'bah. Bahkan ketika Abraha itu merampas 200 ekor unta milik Abdul Muttalib, kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ketika itu dia seorang pemimpin di masyarakat Quraisy, orang yang sangat dipandang oleh kaumnya dan memiliki kekayaan. Unta yang berjumlah 200 ekor tersebut dikuasai oleh Abraha. Maka datanglah Abdul Muttalib untuk menemui Abraha. Abraha bertanya kepadanya, "Untuk apa kamu datang ke sini?" Kata Abdul Muttalib, "Saya datang ke sini untuk meminta unta-unta saya agar dikembalikan." Kata Abraha, "Tadinya saya segan kepadamu. Tapi setelah mendengarkan ucapanmu ini, saya sudah tidak menganggap kamu punya wibawa di hadapanku. Bagaimana mungkin engkau datang ke sini hanya ingin mengambil hartamu? Padahal saya datang ini untuk menghancurkan Ka'bah yang selama ini kalian agungkan." Kata Abdul Muttalib, "Adapun unta-unta ini adalah milik saya. Unta ini milik saya. Adapun Ka'bah itu sudah ada yang memilikinya. Ada yang memilikinya dan ada yang akan memberikan perlindungan kepadanya. Dialah Allah Subhanahu wa taala." Akhirnya Abraha pun menyampaikan kepada mereka bahwa kami masuk ke Makkah hanya ingin menghancurkan Ka'bah. Maka Abdul Muttalib kemudian menyampaikan pesan kepada masyarakat Quraisy yang tinggal di sekitar Ka'bah agar mereka segera menyingkir, ya, menyingkir, mengungsi di gunung-gunung, di lembah-lembah, agar kemudian tidak terkena pengaruh dari serangan Abraha. Nah, pada saat itulah ketika Abraha bersiap-siap untuk masuki Makkah, setiap kali gajah-gajah mereka diarahkan ke Makkah, gajah ini tidak ingin berdiri, dia duduk, duduk. Gajah kan nggak bisa diangkat, ditendang supaya berjalan, nggak bisa, beratnya. Nah, tapi ketika diarahkan ke yang lain, diarahkan balik, wow, ini gajah ini berdiri dan seperti ingin berlari. Setiap kali diarahkan ke Mekah, maka gajah ini duduk, tidak ingin berdiri melanjutkan perjalanannya. Ini yang menyebabkan mereka kebingungan. Maka di saat itulah Allah Subhanahu wa taala mengirim burung-burung yang datang berbondong-bondong dengan membawa batu-batu yang panas, yang kemudian menghancurkan pasukan Abraha tersebut. Ini singkat cerita dari kisah Ashabul Fil, pasukan gajah yang disebutkan oleh para ahli sejarah. Al-Hafiz Ibn Kathir rahimahullah ta'ala ketika menerangkan tentang peristiwa pasukan gajah ini dalam tafsirnya, dalam suratul Fil, lalu beliau menerangkan keterkaitan peristiwa ini dengan lahirnya seorang pemimpin kaum muslimin, seorang nabi dan rasul yang diutus di akhir zaman, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata beliau, "Hadhihi minan ni'amil lati tanna Allahu biha ala Quraisy fima sarafa anhum min ashabil fil alladhina kanu qad azamu ala hadmil Ka'bati wa mahwi athariha min al-wujud fa'ada fa'abadahum Allah wa arghama anafahum wa khayyaba sa'yahum wa adhalla 'amalahum wa raddahum bi syarri khaybah. Bahwa ini merupakan bagian dari nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kaum Quraisy ketika Allah Azza wa Jalla memalingkan mereka dari pasukan gajah yang mereka bertekad untuk menghancurkan Ka'bah dan menghilangkan bekasnya agar tidak ada lagi wujudnya di muka bumi ini. Lalu kemudian Allah Azza wa Jalla membinasakan mereka, menghinakan mereka dan merugikan usaha mereka, menyesatkan amalan mereka, dan Allah Azza wa Jalla mengembalikan mereka dalam kondisi yang paling buruk. Wa kanu qauman nasara, mereka adalah kaum yang beragama Nasara. Wa kana dinuhum idzaka aqraba halan mimma kana alaihi Quraisy min ibadatil awthan. Padahal pada saat itu agama mereka Nasara itu lebih mending keadaannya daripada apa yang diyakini oleh kaum Quraisy dalam menyembah berhala, menyembah patung. Ahlul Kitab masih lebih mending dibandingkan para penyembah berhala, para penyembah patung. Kaum Quraisy menyembah berhala, musyrikin. Adapun Nasara ketika itu mereka meskipun menyimpang dari apa yang diajarkan oleh Nabi Allah Isa alaihissalam, namun mereka masih lebih mending karena mereka dari ahlul kitab. Walakin kana hadha min babil irhas wat tawti'ah lima ba'ati Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam. Akan tetapi Allah Azza wa Jal menghancurkan kekuatan kaum Nasara dan menyelamatkan kaum Quraisy dan menyelamatkan Ka'bah. Ini adalah merupakan persiapan yang berkaitan dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Fa innahu fi dhalikal 'ami wulida 'ala ashharil aqwal, di mana Rasulullah alaihi salatu wassalam pada tahun gajah tersebut beliau dilahirkan. Ini menurut pendapat yang paling masyhur dan kita mengatakan ini yang sahih dalam hal ini karena ada hadis yang telah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qais bin Makhrama mengatakan, "Wulidtu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'amal fil." Aku dilahirkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pada tahun peristiwa pasukan gajah. Walisanu halil qadar yaqul lam nansurkum ya ma'syar Quraisy 'ala al-Habasyah li khairiyatikum 'alaihim. Ya, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala hendak menerangkan kepada kaum Quraisy dan mengatakan kepada mereka, "Wahai bangsa Quraisy, kami tidaklah menolong kalian dan mengalahkan pasukan Habasyah karena baiknya keyakinan kalian, baiknya apa yang kalian amalkan, bukan karena itu. Walakin siyanatan lil baitil atiq alladhi sanusyarrifuhu wa nu'azzimuhu wa nuwaqqiruhu bi ba'tsatin nabiyil ummi Muhammadin salawatullahi wa salamuhu alaihi khatamal anbiya." Akan tetapi tujuan dari dihancurkannya pasukan gajah itu adalah untuk menjaga dan memelihara al-baitul atiq, Ka'bah, baitullah, yang kami memuliakannya, mengagungkannya dengan diutusnya Nabi al-Ummi Muhammad salawatullahi wassalamu alaih sebagai penutup para Nabi dan Rasul. Maka dari sini ma'asyara al-muslimin rahimakumullah menerangkan bahwa kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertepatan dengan kejadian yang besar, dihancurkannya pasukan gajah, seakan-akan ini merupakan persiapan tanda akan lahirnya seorang yang mulia, seorang yang agung, yang membawa risalah untuk menyelamatkan umat ini. Lalu berkata Ibn Abil Izz rahimahullah taala, wa qablahu haynu abihi hana, dan sebelum lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam haynu telah wafat, telah binasa ayahnya, ya, telah binasa ayahnya. Jadi ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dalam keadaan Rasulullah masih dalam kandungan, dalam keadaan ibunya sedang hamil, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlahir ke dunia beliau dalam kondisi sebagai seorang yang yatim. Inilah yang diterangkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam firman-Nya, alam yajidka yatiman fa'awa, alam yajidka yatiman fa'awa, bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu kemudian Allah Azza wa Jalla memberikan perlindungan kepadanya. Kata Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, وَذَلِكَ أَنَّ أَبَاهُ تُوُفِّيَ وَهُوَ حَمْلٌ فِي بَطْنِ أُمِّهِ, bahwa ayah Rasulullah itu meninggal dalam keadaan beliau masih berada di dalam kandungan ibunya. وَقِيلَ بَعْدَ أَنْ وُلِدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ, ada pendapat yang mengatakan bahwa ayah Rasulullah meninggal setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlahir ke dunia. Berarti kalau menurut pendapat ini, Rasulullah lahir bukan sebagai seorang yatim. Namun pendapat yang masyhur yang dikuatkan oleh banyak ahli sejarah bahwa lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau sudah dalam kondisi yatim. Ya, sudah dalam kondisi yatim. ثم توفيت أمه آمنة بنت وهب وله من العمر ست سنين, lalu ibu beliau meninggal yaitu Aminah bintu Wahab dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam berusia 6 tahun. ثم كان في كفالة جده عبد المطلب, kemudian pemeliharaan Nabi sallallahu alaihi wasallam berpindah dari ibunya kepada kakeknya Abdul Muttalib, ila an tuwfiya wa lahu min al-umr 8 sinin, hingga kakeknya pun meninggal dalam keadaan Nabi alaihi salatu wassalam berusia 8 tahun. Fakafalahu ammuhu Abu Talib, lalu pamannya Abu Talib pun yang memelihara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma lam yazal yahutuhu wa yansuruhu wa yarfa'u min qadrihi wa yuqiruhu wa yakuffu anhu adha qawmih ba'da an ibta'athahu Allah 'ala ra'si 40 sanatan min umrih, dan pamannya Abu Talib senantiasa menjaganya, menolongnya, mengangkat kedudukannya, memuliakannya, dan mencegah dari orang-orang Quraisy yang hendak menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Allah azza wajalla mengutusnya sebagai seorang rasul pada usia 40 tahun dari usia beliau. Hadza wa Abu Talib ala dini qaumihi min ibadatil awthan, dalam keadaan Abu Talib ketika itu masih berada di atas keyakinan kaumnya dalam hal menyembah berhala, sampai Abu Talib meninggal dalam keadaan dia musyrik, dalam keadaan dia musyrik. Dan wa kullu dhalika biqadarillah wa husni tadbirih, dan itu semua berdasarkan takdir Allah Subhanahu wa taala dan pemeliharaan Allah azza wajalla terhadap rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Abu Talib mati dalam keadaan kafir, tidak seperti yang diyakini oleh orang-orang Syiah, ya, tanpa dalil, tanpa hujjah yang sahih mereka mengatakan Abu Talib meninggal sebagai seorang mukmin. Tidak benar, tidak benar sama sekali. Meninggal sebagai seorang kafir, dia lebih memilih untuk mengikuti ajaran nenek moyangnya, menyembah berhala. Meskipun ketika itu ada kecenderungan, ya, ada kecenderungan untuk meyakini apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai disebutkan dalam salah satu bait syair yang masyhur dinisbahkan kepada Abu Talib. Dia mengatakan, "Walaqad 'alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dinan. Laulal malamata aw hadaru masabbatin lawajadtani min dhaka samhan mubina." Sungguh aku meyakini bahwa agama yang diajarkan oleh Muhammad itu sebaik-baik agama. Kalaulah bukan karena celaan, ya, celaan kaumnya, takut dicerca, dicaci maki oleh kaumnya, engkau akan mendapati, aku akan menerima apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun dia mati dalam keadaan enggan mengucapkan la ilaha illallah. Ini ma'asyara ikhwah rahimakumullah, kaitan dengan hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beberapa peristiwa penting berkaitan dengan kelahiran Rasulullah alaihi salatu wassalam. Lalu kemudian berkata Al-Allamah Ali bin Ali Ibn Abil Izz rahimahullah ta'ala, wa ba'da 'amaini ghada Fatima ja'at bihi murdi'uhu Salima halimatun li ummihi وعادت به لأهلها كما أرادت وبعد عامين. Setelah sempurna Nabi sallallahu alaihi wasallam berusia 2 tahun, ghada fatiman, ghada maksudnya sara, beliau menjadi seorang yang fatiman, fatim seorang yang telah disapih, dipisahkan dari susuan, sempurna berusia 2 tahun, dan itu hak seorang anak untuk mendapatkan susu dari ibunya selama 2 tahun. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma radha'ah. Bahwa para ibu mereka menyusui anak-anak mereka 2 tahun sempurna bagi seorang hendak menyempurnakan susuannya selama 2 tahun. Wa ba'da 'amaini ghada fatiman. Setelah 2 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disapih dari ibu susuannya. Ja'at bihi murdi'uhu saliman. Lalu kemudian datanglah ibu susuannya ini membawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sehat, saliman, dalam keadaan sehat wal afiat, tidak ada sesuatu apapun yang menimpanya, tidak ada penyakit, ya, artinya dikembalikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada ibunya setelah 2 tahun dipelihara oleh ibu susuannya Halimatu As-Sa'diyah, maka dikembalikan kepada ibunya Halimatun li ummihi, yaitu Halimah ibu susuannya mengembalikan kepada ibunya setelah 2 tahun sempurna dipelihara oleh Halimah. Wa'adat bihi li ahliha kama aradat. Lalu kemudian kembali Halimah, dia bawa lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal sudah dikembalikan 2 tahun dikembalikan kepada ibunya, namun pada hakikatnya Halimah, karena perjanjiannya 2 tahun setelah disapi, namun Halimah masih berkeinginan untuk memelihara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena keberkahan yang dia rasakan selama hidup bersama anak ini, hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah dia meminta dengan sangat kepada ibunya yaitu Halimah untuk bisa dia lanjutkan dalam hal memeliharanya, wa'adat bihi li ahliha, akhirnya dia berhasil membujuk ibunya, dia kembali masih membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya kama aradat, sebagaimana yang memang itu menjadi keinginan Halimah. Nah, apa yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Abil Izz rahimahullah taala ini berkaitan dengan wanita yang menyusui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perlu diketahui bahwa pada masa itu sudah merupakan tradisi bangsa Arab, ketika seorang anak baru dilahirkan maka dicarikan ibu susuan. Nah, pada saat itu memang ada wanita-wanita ya yang mereka melahirkan anaknya punya air susu, mereka memang sengaja mencari anak-anak orang untuk disusui. Ya. Mereka mencari itu. Ya, apalagi kalau dari anak orang kaya, ya mereka senang sekali karena pasti akan mendapatkan upah yang lebih besar. Jadi sambil dia menyusui anaknya sendiri, maka dia juga menyusui anak orang dan dia mendapatkan rezeki dari hasil tersebut. Ini kebiasaan para wanita di masa itu. Nah, oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tidak terlepas dari adanya kebiasaan ini. Dan itu diperbolehkan di dalam syariat Islam. Nah, di antara yang menyusui Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Thuwaibah. Thuwaibah ini adalah bekas budaknya Abu Lahab. Bekas budaknya Abu Lahab. Disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Urwah bin Zubair bahwa Zainab bintu Abi Salamah memberitakan kepadanya bahwa Ummu Habibah bintu Abi Sufyan akhbaratha. Ummu Habibah bintu Abi Sufyan memberitakan kepada Zainab bintu Abi Salamah. Ummu Habibah termasuk dari istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari ummahatul mukminin. Dia memberitakan annaha qalat, bahwa suatu ketika dia pernah menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inkah ukhti binti Abi Sufyan. Kata Ummu Habibah kepada Rasulullah suaminya, wahai Rasulullah, nikahilah saudara perempuanku, anak perempuannya Abu Sufyan, maksudnya saudara kandungnya, nikahilah dia. Nah, faqala, kata Nabi alaihi salatu wassalam, awa tuhibbina dhalik, apakah kamu senang aku menikahinya? Fakultu, kata Ummu Habibah, na'am, lastu laki bimukhliyah. Kata Ummu Habibah, iya, aku tidak ingin bersendiri dalam merasakan kebahagiaan, kebaikan bersamamu. Wa ahabbu man syarakani fi khairin ukhti, dan orang yang paling aku senang agar dia juga ikut merasakan kebaikan hidup bersamamu adalah saudara perempuanku sendiri. Subhanallah, istri salihah ini ya. Hah? Dia tidak menampakkan kecemburuan, dia malah menawarkan kepada suaminya. Ini jarang sekali yang seperti ini keadaannya ya. Nah, kalau ada seorang istri mengatakan pada suaminya, ya, kamu kalau mau nikah, mau tak carikan. Nah, ini sulit sekali. Mungkin bisa dihitung jari di dunia ini. Ya. Kalau ada seorang istri seperti ini kepada suami, oh, berbahagia betul suaminya itu. Nah. Wa habbu man syarakani fi khair ukhti. Yang paling aku senangi orang yang bersamaku dalam meraih kebaikan saudara perempuanku, saudara kandungku. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna dzalika la yahillu li. Yang demikian itu tidak dihalalkan bagiku, karena tidak diperbolehkan seorang menikah dengan seorang wanita dia juga menikahi saudara perempuannya, tidak halal. Ya. Secara bersamaan, beda kalau misalnya dia telah menceraikan lalu dia nikah dengan saudara perempuannya, diperbolehkan. Yang tidak boleh menikahinya secara bersamaan, kedua-duanya berstatus sebagai istrinya. Wa antajma'u bainal ukhtain illa ma qad salaf. Tidak diperbolehkan bagi kalian mengumpulkan dua wanita yang bersaudara kecuali apa yang sudah berlalu. Ya. Dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan seorang menikahi seorang wanita lalu dinikahi pula secara bersamaan bibinya. Ya. Atau menikahi seorang wanita dinikahi pula secara bersamaan keponakannya, tidak diperbolehkan. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna dzalika la yahillu li." Itu tidak dihalalkan bagiku. Lalu kata Ummu Habibah, "Fa inna nuhaddatsu annaka turidu an tankiha bint Abi Salamah." Kata Ummu Habibah, "Ada berita yang sampai kepada kami. Ada yang beritakan kepada kami bahwa engkau ingin menikahi putrinya Abu Salamah." Putrinya Abu Salamah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Binta Ummi Salamah? Putrinya Ummu Salamah?" Qultu na'am. Aku mengatakan iya. Faqala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Law annaha lam takun rabibati fi hijri ma halat li." Ya. Kalau seandainya dia bukan rabibahku, tetap tidak dihalalkan bagiku. Rabibah itu apabila seorang lelaki menikahi janda, janda punya anak, anak ini statusnya robibah, kalau anaknya perempuan robibah bagi suami ini, bagi laki-laki ini yang menikahi janda, anaknya statusnya robib atau robibah, dan robibah tidak boleh dinikahi oleh suami ibunya, tidak boleh dinikahi oleh suami ibunya. Waraba ibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihinna, maka rabibah tidak diperbolehkan untuk dinikahi. Sekedar terjadi akad pernikahan lalu kemudian terjadi hubungan di antara keduanya, maka anak dari janda tersebut statusnya adalah mahram bagi suami ibunya. Terus namanya rabibah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kalau seandainya anak dari Ummu Salam ini bukan robibahku, tetap tidak dihalalkan bagiku. Kenapa? Innaha labnatu akhi minar radha'ah. Karena sesungguhnya anak Ummu Salamah itu, dia adalah putri saudara sesusuanku. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saudara susuan dengan Abu Salamah. Abu Salamah menikah dengan Ummu Salamah. Lahirlah anak putrinya. Lalu Abu Salamah meninggal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Ummu Salamah. Sehingga putri dari Ummu Salamah itu adalah rabibahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan rabibah tidak boleh dinikahi. Haram hukumnya menikahi rabibah. Nah, anggaplah kalau dia bukan rabibah, tetap tidak halal bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena putri Ummu Salamah yang itu juga putri dari Abu Salamah adalah merupakan putri dari saudara sesusuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara Abu Salamah dengan Rasulullah alaihi wasallam pernah disusui oleh satu wanita yang bernama Thuwaibah itu. Yang bernama Thuwaibah. Sehingga keturunan dari Abu Salamah, ya, itu statusnya seperti keponakan Rasulullah, karena Abu Salamah dengan Rasulullah saudara sesusuan, ya, dan saudara sepersusuan itu sama hubungannya, sama hukumnya dengan saudara nasab, ya, sama hukumnya dengan saudara karena nasab keturunan. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Arda'atni wa Aba Salamata Thuwaibah." Bahwa Thuwaibah pernah menyusui aku dan menyusui Abu Salamah. Akhirnya jadi saudara sesusuan, sehingga anak dari Abu Salamah tidak dihalalkan bagiku. Karena statusnya seperti keponakan, ponakan sepersusuan. "Fala ta'ridanna 'alayya banatikunna wa la akhawatikunna." Maka jangan kalian menawarkan kepadaku anak-anak putri kalian, jangan pula saudara-saudara kalian, karena tidak diperbolehkan. Diterangkan oleh Urwah Ibn Zubair, "Wa Thuwaibatu maulatun li Abi Lahab." Thuwaibah ini adalah bekas budaknya Abu Lahab. "Kana Abu Lahabin a'taqaha." Bahwa Abu Lahab memerdekakan Thuwaibah ini. Siapa Abu Lahab? Apanya Rasulullah? Pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab memiliki budak namanya Thuwaibah, lalu dia bebaskan dari perbudakan. Fa arda'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Thuwaibah ini pernah menyusui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma mata Abu Lahab uriyahu ba'du ahlihi bi syarri hibah. Ketika Abu Lahab mati, maka sebagian keluarganya itu diperlihatkan dalam mimpi kondisi Abu Lahab yang sangat bersedih. Mereka menyaksikan dalam mimpi keadaan Abu Lahab sangat sedih. Lalu kemudian dikatakan kepada Abu Lahab, "Madza laqita? Apa yang sudah kamu temui setelah matimu?" Kata Abu Lahab, "Lam alqa ba'dakum ghaira anni suqitu fi hadhihi bi'ataqati Thuwaibah." Aku tidak lagi pernah merasakan kebahagiaan setelah matiku. Hanya saja aku sempat diberi minum. Aku sempat diberi minum fi hadhihi, sambil mengisyaratkan segini. Aku sempat diberi minum segini, maksudnya sedikit sekali. Kenapa dia diberi minum? Disebabkan karena aku membebaskan Thuwaibah dari perbudakan. Membebaskan Thuwaibah dari perbudakan, diberi sedikit, sedikit dari kenikmatan, namun itu semua tidak ada manfaatnya dibandingkan azab dan siksaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Abu Lahab. Nah, Thuwaibah ini itu sempat menyusui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyusui Abu Salamah, juga menyusui pamannya Rasulullah, Hamzah. Jadi Hamzah ini juga di samping pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Hamzah bin Abdul Muttalib, juga saudara sesusuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullah taala dalam Zadul Ma'ad, "Arda'athu ayyaman wa arda'at ma'ahu Abu Salamah Abdullah bin Abdul Asad Al-Makhzumi bilabab ibniha Masruh. Wa arda'at ma'ahuma 'ammahu Hamzah ibn Abdul Muttalib." Bahwa Thuwaibah sempat menyusui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beberapa hari, dan menyusui pula Abu Salamah Abdullah bin Abdul Asad Al-Makhzumi dengan air susu anaknya yang bernama Masruh. Lalu Thuwaibah juga menyusui paman Rasulullah Hamzah bin Abdul Muttalib. Wa ikhtulifa fi islamiha, dan ahli sejarah berselisih apakah Thuwaibah ini masuk Islam atau tidak. Terjadi perselisihan di kalangan ahli sejarah. Dan Abu Abdullah Ibnu Mandah itu menetapkan bahwa dia masuk Islam. Namun kata Abu Nu'aim mengatakan, "Wala a'lamu ahadan thabbata islamaha ghaira Ibnu Mandah." Aku tidak mengetahui seorang pun dari kalangan ahli sejarah yang menetapkan masuk Islamnya Thuwaibah kecuali Ibnu Mandah. Artinya yang nampak bahwa Ibnu Mandah bersendiri dalam menetapkan hal itu. Mayoritas ahli sejarah menafikan bahwa tidak diketahui Thuwaibah pernah menyatakan keislamannya. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Ini murdi' yang pertama yang pernah menyusui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, dan ini yang terlama yang menyusui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari awal hingga beliau disapih, adalah Halimah As-Sa'diyah. Halimah bintul Harith ibn Abi Dhu'aib. Disebutkan riwayatnya oleh Muhammad bin Ishaq rahimahullah ta'ala dari Ibnu Abi Jahm, maula seorang wanita dari Banu Tamim yang pernah hidup bersama Al-Harith bin Hatib, dan disebutkan pula dia adalah maula Al-Harith bin Hatib. Dia memberitakan bahwa dia mendengar dari Abdullah bin Ja'far bin Abi Talib mengatakan telah diberitakan tentang Halimah bintul Harith, ibunda susuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyusuinya. Annaha qalat, di mana Halimah Sa'diyah ini berkisah tentang sebab mengapa Halimah sampai mengambil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai anak susuannya dalam kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini hidup sebagai anak yatim, tidak memiliki ayah, tidak punya ayah. Ya. Kalau tidak memiliki ayah, statusnya sebagai anak yatim, biasanya hartanya kurang, karena yang menjadi tulang punggung dalam keluarga adalah ayah, ayah yang bekerja, ayah yang mencari rezeki. Kata Halimah, qadimtu Makkah fi niswatin min Bani Sa'ad ibni Bakr, naltamisu biha rud'an fi sanatin syahba. Aku datang ke Mekah bersama dengan rombongan para wanita berasal dari kabilah Banu Sa'ad bin Bakr. Kami ketika itu mencari anak-anak yang mau disusui, dan itu di tahun paceklik, kering, ya, tahun kekeringan. Faqadimtu ala atanin li qamra, aku datang dengan mengendarai seekor keledai, keledai betina yang berwarna putih ke arah hijau, ya, kehijauan. Kanat azimmat ar-raqbi, kendaraan yang dikendarai oleh Halimah ini, keledai ini sering ditinggal oleh kendaraan-kendaraan yang lainnya. Artinya kendaraannya Halimah ini paling lemah, ya, paling lambat, ya, paling lambat. Sementara kendaraan para wanita yang lain ini sudah maju di depan, mereka sudah berjalan, kendaraan Halimah ini lambat sekali. Sehingga dalam perjalanan itu dia sempat dicela karena lambatnya kendaraannya. Wa ma'i sabiyun lana, sementara kami juga membawa anak kami, ya, anak yang sedang disusui oleh Halimah. Wa syarifun lana, dan ketika itu juga kami membawa syarif. Syarif membawa unta betina yang telah cukup usianya, berusia 5 tahun. Faqadimtu ala na'am, wallahi ma nanamu laylana dhalik, ajma'a ma asabina dhalik, ma yajidu fi thadiyya ma yughnihi. Demi Allah, di malam itu kami tidak bisa tidur bersama dengan anak kami. Kenapa? Tidak ada sedikit pun yang keluar dari payudara Halimah yang mencukupi kebutuhan susu dari anaknya. Sangat kurang. Wala fi syarifina ma yughadhi. Demikian pula pada unta yang kami bawa itu tidak mencukupi susunya untuk diberikan kepadanya. Ya, ini karena kondisi kering, ya. Kondisi kering, untanya kekurangan air minum, ya. Dia juga kekurangan sehingga untuk memberi ASI kepada anaknya sangat kurang. Faqadimna Makkah, maka kami pun tiba di Makkah. Fawallahi ma alimtu minna imra'atan illa waqad 'urida 'alayha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, saya tidak mengetahui seorang pun dari wanita yang ingin mencari anak susuan, ya, melainkan telah ditawarkan kepadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun setelah disampaikan bahwa ini anak yatim, tarakna, kami tinggalkan. Jadi tidak ada yang memperhatikan Rasulullah untuk menyusui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mereka mendengar, "Oh, ini anak yatim. Kalau anak yatim berarti tidak punya ayah. Siapa yang akan membayarnya? Siapa yang akan memberikan kepadanya harta?" Wa qulna, kami mengatakan, "Ma asa antasna ilaina ummu?" Apa yang bisa dilakukan oleh ibunya? "Innama narjul ma'ruf min abil walad." Yang kita harapkan kebaikan itu dari ayah si anak. Kalau ibu tidak bisa bekerja, tidak bisa menghasilkan. Fa amma ummuhu famadha asa an tasna' ilaina, adapun ibunya, apa yang bisa dia lakukan untuk kami dari kebaikan? Fa wallahi ma baqiya min sawahibati imra'atun illa akhadhat radhi'an ghairi, demi Allah, ya, tidak seorang pun dari teman-teman perempuanku, ya, melainkan mereka sudah berhasil mendapatkan anak susuan kecuali saya, Halimah ini. Halimah belum dapat. Ya, sementara teman-teman yang lain sudah mendapatkan anak untuk mereka susui. Falamma lam ajid ghairah qultu li zawji al-Harith bin Abdul Uzza, ketika aku tidak mendapatkan selain Rasulullah alaihi wasallam, aku pun mengatakan kepada suamiku yang bernama Al-Harith bin Abdul Uzza, wallahi inni la akrahu an arji' min baini sawahibati laysa ma'i radhi', demi Allah, aku tidak suka kembali ke kampung, ya, bersama dengan sahabat-sahabat wanitaku ini dalam keadaan saya tidak punya bawaan dari anak yang akan saya susui, ya, sementara mereka sudah membawa anak susuan. La antaliqanna ila dhalikal yatim fala akhudannahu, saya akan datangi anak yatim itu, saya yang akan mengambilnya dan menyusuinya. Maka suaminya pun mengatakan, la alaik, tidak mengapa, silakan. Fadhahabtu faakhadtuhu, maka aku pun pergi dan mengambilnya. Fawallahi ma akhadtuhu illa anni lam ajid ghairah, demi Allah, aku tidak mengambilnya melainkan karena saya tidak menemukan lagi yang lain. Jadi ngambilnya itu karena ya sudah, mau gimana lagi daripada tidak ada. Ya, jadi bukan karena mengetahui sebuah keutamaan, tidak, dia tidak mengetahui. Dia belum mengetahui siapa anak yang akan disusuinya ini. Karena tidak ada yang lain, akhirnya dia pun mengambilnya. Fama huwa illa an akhadtuh faji'tu bihi rahli fa aqbala alayhi thadiyaya bima syaa Allahu min laban. Maka tidak lama aku mengambilnya, lalu aku membawanya ke kendaraanku, ya. Maka tidak lama setelah itu, kedua payudaraku pun itu berisi air susu. Allah Subhanahu wa taala memberikan. Fasyariba hatta rawi, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminumnya sampai kenyang, sampai puas. Wasyariba akhuhu hatta rawi, dan demikian pula saudaranya ini, anak beliau, juga minum dari air susunya sampai puas. Padahal sebelumnya tidak ada air susu yang keluar. Subhanallah. Wa qama sahibi ila syarifina tilka, lalu kemudian suamiku pun mendatangi unta yang kami bawa. Fa idza innaha lahafil, ternyata unta yang kami miliki itu memiliki banyak air susu, penuh dengan air susu. Subhanallah. Fa halaba ma syariba wa syaribtu hatta rawina, sehingga beliau pun memerah unta kami itu, ya, lalu beliau meminum dan aku pun meminumnya sampai kami seluruhnya puas. Barokah, masya Allah. Ya. Fabidna bi khairi lailah, maka kami pun tidur di malam hari seakan-akan itu malam terbaik yang kami rasakan. Faqala sahibi, maka suamiku pun mengatakan, ya Halimah, wallahi inni la arak qad akhadti nasamatan mubarakah, wahai Halimah, demi Allah, aku memandang engkau telah mengambil seorang anak yang penuh berkah. Alam tari ma bitna bihi al-laila minal khair hina akhadna, tidakkah kamu perhatikan kami di malam hari ini merasakan kebaikan pada saat kami mengambilnya, mengasuhnya. Falam yazalillahu azza wa jal yaziduna khairan, dan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menambahkan pada kami kebaikan. Jadi mereka mengenal Allah, hanya mereka menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka mengenal Allah, mereka tidak tahu yang lain-lain itu. Mereka mengenal Allah, tapi mereka beribadah kepada Allah, mereka juga beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka menyekutukan Allah. Sehingga kata suaminya ini, Allah azza wa jal senantiasa menambahkan pada kami kebaikan. Thumma kharajna raji'ina ila biladina, lalu kemudian kami pun kembali ke kampung halaman kami. Fawallahi laqata'at atani ar-rakba hatta ma yata'allaqu biha himar, demi Allah, dalam perjalanan pulang bersama dengan teman-teman wanitanya, ya, kendaraan yang tadinya paling lambat sering di belakang, sekarang paling depan. Paling depan, sampai kendaraan-kendaraan keledai yang lainnya itu tertinggal di belakang. Tertinggal jauh di belakang. Sehingga ini membuat heran teman-temannya. Hatta inna sawahibati la yaqulna, sampai teman-teman perempuanku mengatakan, "Wai haqiya binta Abi Dhuaib, sungguh menakjubkan engkau wahai putri Abu Dhuaib. Ahadhi atanuk allati kharajat 'alaiha ma'na? Apakah ini keledai yang kamu kendarai ketika kita keluar bersama?" Kata Halimah, "Na'am, iya. Wallahi innaha hiya." Inilah dia. Ini kendaraan yang kami kendarai ketika berangkat. Fayaqulna wallahi inna laha lasya'nan. Mereka mengatakan, "Wallah, ini ada sesuatu pada keledai ini." Hatta qadimna arda Bani Sa'din, hingga kemudian kami tiba di kampung halaman di kabilah Banu Sa'ad. Wa ma a'lamu ardan min ardillahi azza wa jal ajdaba minha. Dan aku tidak mengetahui ada satu kampung dari wilayah-wilayah yang ada di negeri tersebut yang paling kering daripada kampung yang ada di kabilah Banu Sa'ad. Paling kering, kerontang. Fa in kanat ghanami la tasrah thumma taruhu shiba'an labanan. Nah, ketika kambing-kambing yang dipelihara oleh Halimah ini itu dikeluarkan dari kandangnya untuk mencari makan, ketika kambing ini kembali, itu kambing-kambingnya sudah dalam keadaan kenyang dan penuh berisi air susu di pada betina-betina kambing tersebut. Fanahlibu masyina, sehingga kami pun memerah dari susu kambing tersebut sekehendak kami karena banyak melimpah. Wa ma haulana ahadun tabiddu lahu syatun biqatrati laban, sementara yang ada di sekitar kami, kambing-kambing mereka, tidak setetes pun yang keluar dari kambing-kambing mereka, setetes air susu pun tidak. Wa inna aghnamahum la taruh jia'an, ketika kambing-kambing mereka itu kembali dalam kondisi kambing-kambing mereka kelaparan, padahal kambing-kambing Halimah ya kembali dalam keadaan kenyang penuh berisi air susu. Hatta innahum la yaquluna li ru'atihim, sampai mereka mengatakan kepada pengembala-pengembala mereka, "Undzur haitsu tasrah ghanamu ibnati Abi Dhuaib." Coba kalian mengembalakan kambing-kambing ini, ikuti kemana kambing-kambingnya Halimah binti Abi Dhuaib itu. Kemana? Ya. Fasrahu ma'ahum. Maka kalian lepaskan kambing kalian di mana mereka melepaskan kambingnya. Fayasrahuna ma'a ghanami haitsu tasrah. Akhirnya dilepaskan untuk cari makan kambing-kambing milik masyarakat sekitarnya itu bersama dengan kambing-kambingku. Fayurihuna aghnamahum jia'an, ketika kambing-kambing mereka kembali juga masih dalam keadaan kelaparan, ya, masih dalam keadaan kelaparan, sementara kambing-kambing Halimah sudah dalam keadaan kenyang, perutnya terisi bahkan berisi penuh air susu. Wataruhu ghanami shiba'an labanan, sementara kambing-kambingku kembali dalam keadaan kenyang dan penuh berisi air susu. Fanahlibu masyina, maka kami pun memerah sesuai keinginan kami. Falam yazalillahu azza wa jal yurina al-barakah wa nata'arrafu hatta balaga sanatain, maka Allah azza wa jal senantiasa memperlihatkan keberkahan dalam kehidupan kami dan kami mengetahui hal itu hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencapai usia 2 tahun, berarti sudah masa disapi, ya, sempurna 2 tahun. Fakana yashibbu syababan la yushbihul ghilman, dan beliau itu menjadi dewasa di usia 2 tahun itu tidak seperti anak-anak yang lain. Fawallahi ma balagha sanatain hatta kana gulaman jafran, demi Allah tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencapai usia 2 tahun hingga dia nampak seperti seorang anak yang kuat, yang kokoh, ya, tidak seperti anak-anak pada umumnya. Faqadimna bihi ala ummi, akhirnya di usia 2 tahun kami kembali membawanya dikembalikan kepada ibunya. Wa nahnu adhannu syai'in bihi, dalam keadaan kami merasa berat, ya, merasa berat untuk mengembalikan. Mimma ra'aina fihi minal barakah, karena kami menyaksikan keberkahan yang ada pada anak ini. Falamma ra'atuhu ummuhu qulna laha ya dhi'ru da'ina bibnina hadhihi sanatal ukhra. Ketika ibunya melihatnya, kami pun mengatakan, wahai ibu, biarkanlah kami menambah untuk menjaga anak ini, ya, sampai tahun berikutnya, tambah setahun lagi. Fa inna nakhsha 'alaihi auba'a Makkah, karena kami khawatir jangan sampai kalau dia tinggal di Mekah nanti kena wabah penyakit. Ya, ini bahasanya dia, intinya bahwa dia ingin anak ini kembali bersamanya, hidup bersamanya, karena dia melihat keberkahan. Nah, disebutkan bahwa Halimah ini tinggal itu di wilayah Taif, ya, di wilayah Taif, cukup jauh dari kota Makkah. Fa wallahi ma zilna biha hatta qalat fa na'am, demi Allah kami terus mendesak kepada ibunya hingga kemudian ibunya pun mengatakan iya kalau begitu. Fa sarahat huma ana, lalu kemudian ibunya pun membiarkan anaknya untuk tetap bersama kami sampai tahun berikutnya. Ya. Fa aqamna bihi syahrain aw thalatha, lalu kemudian kembalilah, ya, dan tinggal bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 2 bulan atau 3 bulan. Maka setelah 2 bulan atau 3 bulan sekembalinya mereka dari ibunya, ya, maka terjadilah sebuah kejadian besar, yaitu peristiwa di operasinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibelah dada beliau, lalu kemudian dikeluarkan sesuatu dari dada beliau yang mengagetkan keluarga dari Halimah As-Sa'diyah, ya, sehingga itu yang mengkhawatirkan mereka. Lalu setelah kejadian itu mereka pun membawa kembali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada ibunya, khawatir menimpa sesuatu dan memudaratkannya. Yang ini insyaallah taala akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat kepada kita sekalian, dan kita sampai kepada bait syair yang ke-7, ya. Bait syair yang ke-7. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.